أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali lanjutkan kajian kita dalam Risalah As'ilatun Muhimmatun Hawla Ruqyah wa Ruqat. Di pertemuan yang lalu telah kita lewati pertanyaan yang pertama yang diberikan kepada Al-Allamah Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah terkait dengan sifat atau bentuk seorang yang meruqyah. Lalu kemudian beliau hafizahullah menyebutkan tentang syarat-syarat ataukah kriteria penting yang harus ada pada seorang yang meruqyah. Dari sini kita butuh mengenal syarat-syarat ruqyah agar kemudian menjadi ruqyah tersebut ruqyah yang syar'iyah, yang dibolehkan. Berarti kita butuh juga mengetahui pembagian ruqyah, aqsam ruqyah, agar kemudian kita bisa mengetahui atau mempelajari mana syarat-syarat ruqyah yang menyebabkan ruqyah tersebut dibolehkan dan mana perkara-perkara yang jika tidak ada, tidak terpenuhi akan menjadi ruqyah yang terlarang atau mamnu'ah. Aqsam ruqyah, pembagian ruqyah ini ke ahlul ilmi mereka menyebutkan terbagi menjadi beberapa bentuk dengan beberapa tinjauan. Telah disebutkan atau disinggung pada pertemuan yang lalu tentang salah satu pembagian ruqyah dalam salah satu tinjauan, yaitu bi'tibari asbabiha, ditinjau dari sebab yang menyebabkan seseorang meruqyah. Ruqyah tersebut terbagi menjadi dua, ar-ruqyah li raf'il bala dan ar-ruqyah li daf'il bala. Ruqyah untuk mengangkat penyakit bala yang menimpa telah terjadi bala tersebut, kemudian diupayakan untuk disembuhkan. Yang kedua, ruqyah untuk menangkal bala, menolak, menjaga agar jangan sampai bala itu menimpa, penyakit itu mengenai, sehingga ruqyah untuk mencegahnya. Ini salah satu bentuk ruqyah, salah satu tinjauan pembagian ruqyah. Tinjauan yang kedua, bi'tibaril hukmi, ditinjau berdasarkan hukum ruqyah. Ditinjau berdasarkan hukum ruqyah. Ini pun terjadi atau terbagi menjadi dua bagian. Ada ruqyatul al-masyru'ah atau syar'iyyah, ruqyah yang syar'iyah yang dibolehkan Dan ada ruqyah al-mamnu'ah, ruqyah yang terlarang. Dan ini yang insyaallah akan kita sebutkan di kesempatan sore hari ini. Bismillah. Kemudian tinjauan yang ketiga, tinjauan yang ketiga bi'tibaril mahalli awil makan. Ruqyah, pembagian ruqyah ditinjau terhadap sarana, dilihat dari sisi sarana atau tempat, ya, arah ruqyah tersebut atau cara meruqyah. Nah, sarananya, medianya, ini pun terbagi menjadi beberapa bagian, menjadi dua bagian. Ada ruqyatun kitabah, ruqyah dengan tulisan, dan ruqyatun qiraah, ruqyah dengan bacaan. Baik bacaan secara langsung mubasyarah, ya, atau dengan perantaraan. Ini masing-masing insyaallah akan disebutkan pada tempatnya biiznillah, karena Asy-Syaikh Hafizhahullah menyinggung salah satu bentuk dari pembagian ruqyah ditinjau dengan tinjauan ini. Nanti insyaallah akan disebutkan pada tempatnya. Yang menjadi fokus kita di kajian sore hari ini insyaallah, pembagian ruqyah ditinjau dari hukumnya. Telah disebutkan terbagi menjadi dua, ada ruqyatun syar'iyyah, ruqyah yang syar'iyyah yang hukumnya boleh, ada ruqyah mamnu'ah. Jenis yang pertama atau pembagian yang pertama, ruqyatun syar'iyyah. Ini hukumnya jaiz, jaizah, boleh untuk diamalkan. Apa saja kriterianya atau dhabitnya? Hiya kullu ruqyatin tawaffarat fiha syurut at-taliyah. Seluruh atau semua ruqyah yang terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Jadi harus terpenuhi beberapa persyaratan ruqyah. Naam. Apabila persyaratan ruqyah itu terpenuhi, maka ruqyah itu akan menjadi ruqyatun syar'iyyah. Yang pertama, antakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihi au bima sahha an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ruqyah yang syarat yang pertama, ruqyah tersebut dengan menggunakan kalamullah, berarti ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca, au bi asma'ihi wa sifatihi, atau ruqyah dengan menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ketika seorang membaca bacaan ruqyah, dia meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama Allah atau dengan menyebutkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Au bima sahan Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ataukah dengan menggunakan sesuatu yang sahih dari bacaan yang dibaca oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nanti insyaallah akan kita baca sebagian riwayat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meruqyah, atau diriwayatkan dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Baik, ini syarat yang pertama. Ya, menggunakan Al-Qur'an atau menggunakan yang sahih dari sunnah Rasulullah sallam, atau menyebutkan menggunakan wasilah dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan ruqyah ini seperti doa, ya. Nah, sehingga harus terpenuhi syarat-syarat doa. Di antara bentuk atau kriteria doa, berdoa, seseorang berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah atau dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian dengannya. Maka ruqyah merupakan bagian dari doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah untuk menghilangkan bala yang telah menimpa, musibah, ataukah untuk mencegah penyakit, ya, yang dikhawatirkan menimpa. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, antakuna bil lisanil arabi au bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi. Sesuatu yang diketahui maknanya dari bahasa yang lain. Untuk syarat yang kedua ini, ikhwani fiddin azani wa azakumullah, menggunakan bahasa Arab. Ini yang afdal. Para ulama mereka berselisih, apakah ruqyah itu dibolehkan dengan selain menggunakan bahasa Arab? Nah, ini akan keluar dari permasalahan ini. Permasalahan berdoa dengan selain bahasa Arab, sehingga pula masuk dalam kategori pembahasan ini, apa hukum berdoa di dalam salat dengan menggunakan selain bahasa Arab. Nah, namun fokus kita, pembahasan kita di kajian sore hari ini insyaallah terkait dengan permasalahan ruqyah. Terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilmi mereka berpendapat, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullah, demikian pula sekelompok dari kalangan para ulama. Silakan bisa dilihat Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Majmu'ul Fatawa li Syekhul Islam Aunul Ma'bud, demikian pula Al-Mufhim dan Ahkamur Ruka wa Tamaim dan yang lainnya. Mereka menyebutkan bahwa ruqyah menggunakan bahasa Arab, atau yakni jika seseorang tidak mampu dengan menggunakan bahasa Arab, dia menggunakan sesuatu yang dikenal atau diketahui maknanya dari selain bahasa Arab. Nah, nanti insyaallah akan kita sebutkan beberapa adillah, dalil-dalil tentang disyariatkannya ruqyah, untuk kemudian kita hubungkan dengan persyaratan ini biidznillah. Kemudian yang ketiga, an la ya'taqida anna ruqyata tu'athiru bi dzatiha, bahwa dia tidak meyakini ruqyah itulah yang memberikan pengaruh secara langsung, secara tersendiri. Bal bi'idnillah, bahkan ruqyah itu akan bisa memberikan pengaruh dengan izin Allah, tergantung izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita sebutkan, ruqyah itu termasuk akhdul asbab. Sama seperti seorang minum obat, terkadang bisa sembuh ketika dia minum obat, terkadang pula tidak, tidak memberikan pengaruh. Mungkin disebabkan ada pencegah dari obat itu bisa memberikan pengaruh. Nah, kepada jasmaninya. Kadang-kadang misalkan contoh ketika seseorang hendak minum obat, atau seorang dokter misalnya memberikan resep, dia akan mengatakan, "Pak, tolong obat ini diminum kriterianya begini, sebelum makan misalkan, atau jangan makan ini, jangan makan itu misalkan." Nah, dari hal-hal yang bisa mempengaruhi pengaruh dari obat tersebut, bisa mencegahnya atau bisa mengurangi efeknya misalkan. Nah, maka demikian pula ruqyah, jika ruqyah tersebut tidak memberikan pengaruh, maka bisa saja atau boleh jadi disebabkan ada penghalang yang menghalangi, ya, yang menyebabkan ruqyah itu tidak memberikan pengaruh. Maka seseorang jangan meyakini ruqyah itu bisa secara langsung memberikan pengaruh, tetapi dia harus meyakini itu seluruhnya hanya sebab, dan itu seluruhnya tergantung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan menyebutkan, ini jenis yang pertama, ruqyah syar'iyyah. Ruqyah yang jenis yang kedua, ar-ruqyatul mamnu'ah, ruqyah yang terlarang, tidak boleh diamalkan. Mengandung atau mencakup ruqyah syirkiyah atau bid'iyah, ruqyah yang syirkiyah, terkandung padanya unsur kesyirikan, ataukah yang bid'iyah, yang keluar dari jalurnya yang dibolehkan. Ini jenis yang kedua. Sekarang, bagaimana dawabit, kriteria untuk ruqyah tersebut termasuk kategori jenis yang kedua ini? Maka akan termasuk ruqyah yang terlarang, yang diharamkan ini, hiya kullu ruqyatin khalafat syartan aw akthar min asyruti sabiqah. Setiap ruqyah yang menyelisihi salah, terluputkan darinya salah satu syarat atau beberapa syarat dari syarat-syarat ruqyah yang dibolehkan pada jenis yang pertama. Ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan selain nama Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menggunakan bahasa yang tidak difahami maknanya. Naam. Yang bisa saja terkandung padanya unsur kesyirikan. Karena tidak diketahui makna itulah, maka ruqyah tersebut terlarang. Jangan sampai seseorang meminta, dia merasa atau menghendaki kebaikan, ternyata terkandung pada ucapannya bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi telah kita sebutkan, ruqyah ini bacaan. Ya, semacam mantra-mantra. Ya, jampi-jampi atau yang semisalnya, walaupun mungkin lafadz ataukah pengertian tersebut konotasinya kalau dalam bahasa kita jelek misalnya, atau kepada sesuatu hal yang negatif maknanya. Namun yang dimaksud dengannya adalah bacaan-bacaan, ya, ucapan-ucapan yang dibaca. Nah, ya, ada seorang sakit kemudian ada yang membaca bacaan. Nah, jika bacaan tersebut bacaan yang tidak diketahui maknanya, maka terlarang, tidak dibolehkan. Jika tidak terpenuhi tiga syarat tadi, maka bacaan tersebut terlarang. Nah, ada yang pernah membicarakan atau menyebutkan kisah dahulu ketika dia mempelajari sebagian ilmu, ilmu bela diri, ada bacaan-bacaan, mantra-mantra yang diminta atau dituntut darinya untuk dia baca sebelum dia mempraktikkan ilmunya tersebut, ya, ilmu bela dirinya tersebut. Nah, ternyata setelah dia belajar, ya, baru kemudian diketahui ternyata mantra-mantra tersebut terkandung padanya unsur kesyirikan, ya, memiliki makna kekufuran. Nah, khawani fitin azani wa'azakumullah, demikian. Ya, jangan sampai seseorang mengucapkan mantra-mantra tersebut dan itu ruqyah, ternyata padanya terdapat bentuk penyelisihan terhadap ruqyah yang syar'iyah, sehingga menjadi terlarang. Syarat yang kedua, ya, hilang darinya. Nah, atau dia meyakini ruqyah itu yang langsung memberikan pengaruh meskipun tanpa izin Allah, sehingga hatinya bergantung kepadanya, maka ini pun menjadi ruqyah yang terlarang. Sekarang kita akan pelajari berikutnya dalil-dalil yang menyebutkan atau menjelaskan tentang ruqyah yang disyariatkan atau dibolehkan. Nah, sebagian hadis-hadis yang diketahui dari Nabi SAW pada hakikatnya banyak, tidak cukup waktu untuk sebutkan seluruhnya, ya, maka kita sebutkan beberapa di antaranya. An Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna narqi fil jahiliyah, kami, kata Auf bin Malik, kami di masa jahiliyah dahulu biasa meruqyah, ya, membaca bacaan untuk seorang yang membutuhkan bacaan tersebut. Fakulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Maka kami pun bertanya kepada Nabi SAW setelah masuk Islam. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang amalan ini? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW boleh menyatakan, a'ridu alayya ruqakum, la ba'sa biruqa ma'lam yakun fihi syirkun. Perlihatkan, hadapkanlah bacaan-bacaan kalian itu kepadaku. Mantra-mantra yang dahulu kalian baca, yang kalian praktekkan itu perlihatkan kepadaku. Tidak mengapa bacaan atau ruqyah tersebut selama tidak ada padanya unsur kesyirikan. Hadis dalam riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Hibban dan selainnya. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita sahihnya pendapat sebagian ahlul ilmi, ruqyah tersebut dibolehkan dari selain kalamullah, ya, dari selain hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang penting tidak ada unsur kesyirikan dan terpenuhi kriteria dari persyaratan-persyaratan sebelumnya tadi. Meskipun nanti akan disebutkan seseorang mengambil bacaan yang lain dari selain apa yang sahih dalam Al-Quran atau dari sunnah Nabi SAW, ini dia berpindah dari sesuatu yang afdol kepada mafdul, sesuatu yang lebih utama kepada sesuatu yang lebih kurang. Nanti akan disebutkan insyaAllah. Karena Nabi SAW perbolehkan, padahal bacaan-bacaan tersebut telah dibaca di masa-masa sebelumnya, tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Naam. Namun Nabi SAW mengatakan, coba perlihatkan, hadapkan bacaan-bacaan kalian itu kepadaku. Tidak mengapa ruqyah itu selama tidak ada padanya unsur kesyirikan. An Jabir, hadis yang berikutnya. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana li khalun yarqi min al-aqrab, fa naha Rasulullah SAW an ruqa. Pamanku dari jalur ibu dahulu biasa meruqyah. Ya. Meruqyah orang yang terkena sengatan kalajengking, hewan berbisa. Lalu kemudian Rasulullah SAW melarang meruqyah. Ya. Rasulullah SAW melarang meruqyah. Ya, pada awal-awal Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang sebagian perkara yang ada kekhawatiran termasuk akan menjerumuskan sebagian orang kepada kesyirikan jika Islam itu belum dikenal olehnya, belum diketahui perinciannya olehnya, sehingga khawatir dia akan kembali kepada masa-masa sebelumnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu dahulu dilarang ziarah kubur, karena kebiasaan jahiliyah kaum Arab mereka bergantung kepada kuburan. Maka di awal-awal Islam dilarang ziarah kubur. Lalu kemudian ketika Islam itu telah masuk, telah menguat ya di hati-hati para sahabat radhiyallahu anhum, maka kemudian dibolehkan. Kata Nabi SAW, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, adapun sekarang ziarahlah kalian kepada kuburan, itu mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat. Dahulu di awal Islam ziarah kubur dilarang untuk mencegah jangan sampai kebiasaan dahulu bergantung kepada kuburan dan meminta kepada ashabul kubur itu kembali. Ketika Islam telah menguat di hati-hati kaum muslimin, maka kemudian dibolehkan karena maslahat yang besar. Demikian pula ruqyah. Telah disebutkan dahulu mereka biasa meruqyah di masa jahiliyah, sementara bacaan-bacaan tersebut ada padanya yang dibolehkan, ada padanya unsur meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, ya, ucapan ataukah perkataan sebagian jin, ya. Naam. Yang mereka masuk ke dalam Islam, kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahqa. Dahulu sekelompok dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada sekelompok dari kalangan jin. Mereka semakin menambahkan, mereka tidak menambahkan kecuali semakin takut. Nah, fazaduhum rahaqa, mereka semakin menambahkan ketakutan. Nah, pada manusia tersebut. Nah, ini menunjukkan ada sebagian doa, ada sebagian ruqyah, ada sebagian halal yang meminta berdoa terkandung padanya unsur kesyirikan. Maka Nabi SAW melarang secara mutlak. Qala fa'atahu. Lalu kemudian pamanku ini bertemu dengan Nabi SAW, mendatangi Nabi SAW. Faqala. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, innaka nahaita anir ruqa wa ana arqi minal aqrab. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah melarang untuk meruqyah, dan aku biasa meruqyah dari sengatan kalajengking. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengatakan, man istata'a minkum ayyanfa akhahu falyanfa. Barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, silakan dia lakukan. Berikan manfaat itu kepada saudaranya dalam ruqyah tersebut jika dia mampu. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu kata Jabir radhiyallahu anhu, fa'araduha alaihi. Maka para sahabat pun menghadapkan ruqyah-ruqyah mereka kepada Nabi SAW untuk diperlihatkan, dicek, diperiksa apakah padanya terdapat unsur kesyirikan atau tidak. Naam. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, ma araba'san man istata'a minkum ayyan fa khaufa liyanfa. Aku memandang, aku melihat tidak mengapa Artinya bacaan yang dihadapkan tidak ada padanya unsur kesyirikan, terpenuhi syarat-syarat rukyah yang syar'iyah. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka silahkan dia lakukan. Nah, berarti menunjukkan jika tidak ada padanya hal-hal yang menyebabkan terlarang, maka dibolehkan. An Aisyah, hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, rakhasa Rasulullah SAW fi ruqyati min kulli dhi humatin. Muttafaqun alaih. Hadis tadi yang telah dibacakan sebelumnya dalam riwayat al-Imam Muslim dan Ibnu Majah rahimahumullah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah alaihi salatu wasalam membolehkan, memberikan rukhsah pada ruqyah dari disebabkan setiap hewan yang berbisa. Min kulli dhi humatin, yakni setiap hewan yang berbisa. Qala anna al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah fi syarhi Muslim, wa makna al-hadits annahu sallallahu alaihi wasallam adina fi ruqyati min kulli dhati sum. Ya, makna hadits ini bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengizinkan pada ruqyah disebabkan pada setiap hewan yang berbisa, setiap yang berbisa. Nah, maka dibolehkan untuk meruqyah ya seseorang yang terkena sengatan hewan berbisa, patokan ular, sengatan kalajengking atau apa saja yang berbisa, maka dia meruqyah. Naam. Hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyati min al-aini wal humati wan namlah. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan rukhsah dalam hal ruqyah disebabkan penyakit ain. Naam. Pandangan mata yang hasad telah kita sebutkan. Nabi SAW beliau menyatakan, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain. Ain itu, penyakit ain adalah sesuatu yang pas, yang benar adanya, hak. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sesuatu itu ain, karena begitu cepat pengaruhnya. Ya, seorang bisa sakit. Oleh karena itu kita sangat dianjurkan pertama untuk menjaga anak-anak kita, bacakan zikir-zikir dalam rangka untuk memintakan perlindungan kepada Allah untuk mereka. Kemudian kita yang lainnya dianjurkan, jika kita melihat sesuatu, sebuah kebaikan pada seorang anak, mungkin bukan anak kita atau anak orang lain, anak ikhwan kita, doakan kebaikan untuknya. Nah, ya, dan jangan kemudian terlalu memujinya dengan berlebihan, khawatir pandangan mata yang buruk bisa menimpakan kemudaratan biiznillah kepada yang dilihat tersebut, bisa sakit. Nah, kalau diketahui sebabnya orang yang melemparkan atau sekumpulan orang yang melemparkan pandangan ain tersebut, maka mereka dianjurkan untuk berwudu atau mandi, lalu kemudian airnya disiramkan kepada orang yang tertimpa penyakit ain tersebut. Kalau diketahui, kalau tidak, maka dengan meruqyah ini, ya, dengan meruqyah, ya, membacakan ruqyah-ruqyah yang syar'iyah yang dibolehkan, atau apa saja, ayat-ayat Al-Quran atau sunnah Rasul, yang sahih dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kadang-kadang anak-anak mungkin main aktif, bagus di sore hari, pagi hari, tiba-tiba malam hari sudah panas, demam, ya. Nah, maka boleh seseorang kemudian abinya, ayahnya atau uminya meruqyah anak tersebut, ya, membacakan doa yang diketahui dari Nabi SAW atau apa saja yang dikenal maknanya. Kalau dia bisa membacakan Al-Quran, dia bacakan, atau yang sahih dari Nabi SAW, ya, as'alallahu al-azim rabbal ashil azim ayyashfiyak, 7 kali subhanallah dalam riwayat al-imam muslim rahimahullah, dan yang lainnya. Nah, dari bacaan-bacaan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah pada ruqyah disebabkan penyakit ain, wal humah, demikian pula sengatan hewan berbisa, wan namlah, dan gigitan semut, ya. Kadang-kadang semut gigit mungkin bisa menyebabkan bengkak atau sengatan, ya, tawon misalnya. Naam. Ya. Ya. Bisa menyebabkan bengkak, maka diruqyah. Hadis dalam riwayat al-Imam Muslim, al-Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumullah. Berkata al-Hafidz Abdul Abbas Al-Qutubi fil Mufhim, berkata al-Hafidz Abdul Abbas Al-Qutubi dalam Al-Mufhim, Qaulu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha rakhasa Rasulullah SAW fi ruqyati min al-humma. Perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan rukhsah untuk meruqyah disebabkan sengatan hewan berbisa. Wa qaulu Anas rakhasa Rasulullah SAW fi ruqyati min al-aini wal-humati wan-namlah. Demikian pula hadis Anas yang barusan dibaca. Dalilun ala anna al-asla fi ruqa kana mamnu'an. Fi ruqyi kana mamnu'an. Kama saraha bihi. Riwayat-riwayat tersebut itu sebagai dalil, merupakan dalil bahwa asal, hukum asal dalam meruqyah adalah terlarang. Sebagaimana yang disebutkan secara sharih haitsu qal, ketika beliau berkata naha Rasulullah SAW anir ruqyah. Rasulullah SAW beliau melarang untuk meruqyah. Wa innama naha anhum mutlaqan li'annahum kanu ya'taqiduna anna dhalika ruqya yu'athir. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam melarang secara mutlak disebabkan mereka dahulu meyakini ruqya itu bisa secara langsung memberikan pengaruh. Hilang padanya syarat yang ketiga dari syarat ruqya. Di awal-awal telah kita sebutkan di zaman dahulu mereka biasa meruqya dan mereka meyakini bahwa ruqyah itu bisa secara langsung memberikan pengaruh. Nah, bisa secara langsung memberikan pengaruh. Sehingga beliau melarang secara mutlak. Nah. Tsumma innahum lamma aslamu wa zala adzalika anhum. Kemudian ketika mereka masuk Islam, lalu yang demikian itu hilang dari mereka karena mereka telah mengetahui Nabi SAW telah mengajarkan, membimbingkan kepada mereka untuk bergantung hanya kepada Allah, bersandar hanya kepadanya subhanahu wa ta'ala. Nahahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dhalika umuman, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mereka secara umum. Liyakuna ablagha fil man'i wa sadda lidh-dhari'ati, agar lebih dalam lagi beliau, lebih lagi agar kemudian lebih lagi dalam melarang pelarangan, dan untuk menutup celah, menutup sarana jalan yang bisa mengembalikan atau mengantarkan kembali kepada kesyirikan. Tsumma innahum lamma sa'aluhu, kemudian ketika mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbaruhu annahum yantafi'una bidzalik, dan mereka para sahabat memberitakan bahwa mereka bisa memberikan manfaat dengan ruqyah tersebut, rakhasalahum fi ba'dhi dzalik, maka beliau kemudian memberikan keringanan, kelonggaran, rukhsah, ya, pada sebagiannya. Waqal, dan beliau menyatakan, a'ridu alayya ruqakum la ba'sa biruqa ma lam yakun fihi syirkun, tidak perlihatkan ruqyah-ruqyah kalian, bacaan-bacaan, mantra-mantra kalian itu kepadaku, tidak mengapa ruqyah-ruqyah tersebut, bacaan-bacaan tadi, selama tidak ada unsur kesyirikan padanya. Fajazat ruqyatu min kullil afati min al amradi wal jarahi wal quruhi wal hummati wal ain wa ghairi dhalik, maka menjadi bolehlah ruqyah tersebut untuk atau disebabkan berbagai macam penyakit, dari penyakit-penyakit luka, nanah ataukah nanah, demikian pula sengatan hewan berbisa atau penyakit ain atau perkara-perkara yang lain. Idza kana ruqya bima yufham, jika ruqyah itu dengan sesuatu yang difahami maknanya sehingga diketahui padanya tidak ada unsur kesyirikan. Nah, ya. Walam yakun fihi syirkun, tidak ada padanya unsur kesyirikan. Wala syai'an mamnu', dan tidak ada sesuatu yang terlarang padanya. Wa afdhalu dzalika wa anfa'uhu ma kana bi asma'illahi wa kalamihi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling bermanfaat dari ruqyah tersebut apa-apa atau bacaan-bacaan yang menggunakan nama-nama Allah dan firman-firman Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis beliau alaihi salatu wasallam. Ini yang paling bermanfaat. Ya. Naam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam raqa Jibril alaihi salam fi ma akhrajahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam raqahu Jibril alaihi salam, diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Semua dalam riwayat Imam Muslim, ya. Demikian pula dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana idza staka Rasulullah raqahu Jibril." Nabi SAW ketika beliau sakit, beliau diruqyah oleh Jibril. Jibril mengatakan, "Bismillahirrahmanirrahim." wa min kulli da'in yashfik, wa min syarri hasidin idza hasad, wa kulli dhi 'ainin. Dengan nama Allah akan menyembuhkanmu, dan dari setiap penyakit Allah akan menyembuhkanmu, mengobatimu, dan dari setiap dan dari kejelekan orang yang hasad ketika dia hasad, dan kejahatan setiap orang yang memiliki pandangan ain. Nah, hadis-hadis tentang ini itu sangat banyak sekali, ya. Rasulullah alaihi salatu wasalam diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah rahimahumullah, kana dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallam yata'awwadu minal jan. Adalah Rasulullah alaihi salatu wasalam biasa meminta perlindungan dari gangguan jin. Wa'ainil insan, dan meminta perlindungan kepada Allah dari pandangan ain manusia. Hatta nazalat al-mu'awwidatan, sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat al-mu'awwidatan, dua mu'awwidah, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Falamma nazalata akhadha bihima, ketika dua surat itu telah turun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, ya, menggunakannya, wa taraka ma siwahuma, dan beliau tinggalkan yang lainnya. Nah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalam ta'liq ala hidayati ruwat, isnaduhu sahih, sanad riwayat hadis ini sahih. Nah, hadis yang lain dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwa Nabi SAW kana yanfutu bihima al-mu'awidhatain ala nafsihi fil maradhi alladhi mata fihi. Falamma thakula kana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha nafathat alaihi bihinna wa tamassaha biyadi nafsihi li barakatiha. Bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi SAW dahulu biasa nafatha. Nafatha itu sedikit meludah, ya, dengan membaca dua muawwidat, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, pada dirinya ketika beliau sakit, ya, pada sakit yang beliau dengan sebab itu beliau meninggal. Falamma saqula, ketika telah parah sakit beliau, tidak mampu lagi bergerak, ya, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang melakukannya. Beliau membaca dua surat tersebut di telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian menggosokkan ke seluruh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa ruqyah terkadang hanya dengan nafakh, dengan meniupkan udara, hawa, hanya udara, ya, ruqyah. Terkadang dengan bacaan, dengan yanfukh, ya, dengan tiupan udara. Terkadang pula dengan nafas. Nafas yakni semacam sedikit, ya, ada yang keluar sedikit nafas. Dan terkadang pula dengan tafal. Tafal ini lebih banyak. Nah, ya, terkadang ruqyah dengan tanpa ini, tanpa ada sesuatu yang keluar, dan terkadang pula ruqyah dengannya. Nah, ini sahih dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, seperti hadis ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ada sesuatu yang keluar ketika sakit, ya. Makanya salah satu bentuk doa seseorang ketika menjelang tidur, dia membaca muawwidzat. Nah, lalu kemudian yanfuthu bihi biha bihima yadaihi, ya. Dia meniupkan dengan bacaan tersebut, ya, qul wallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ke kedua telapak tangannya, lalu kemudian menggosokkan ke seluruh tubuhnya, wa ma balaghat yadah, dan apa saja yang bisa dijangkau oleh kedua tangannya sebelum dia tidur. Ini adalah merupakan bentuk ruqyah. Nah, adalah merupakan bentuk ruqyah lidaf'il bala, untuk mencegah adanya musibah, adanya bala, yang dikhawatirkan menimpa. Kita mengetahui bahwa sihir, salah satu pembahasan penting juga selain ruqyah adalah permasalahan sihir. Nah, ya, seorang yang tidak menyukai orang lain, waliyadzubillah, terkadang hawa nafsunya mengalahkan akalnya sehingga dia lebih memilih kekufuran daripada keimanan. Dia menjual imannya dengan mempraktikkan sihir. Dan biasanya nas'alallahu lana walakum al-afiyata wassalamah, sihir itu bisa mengenai atau menimpa tentunya seluruhnya dengan izin Allah di waktu malam, di saat-saat biasanya orang lalai. Nah, kelalaian, na'udzubillah, sihir itu bisa mengenainya, ya. Nah, ya, sihir itu biasanya dengan wasilah, sarana, media. Makanya disebutkan dalam ayat min syarrin naffatsati fil 'uqad, ya, salah satu bentuk ayat tersebut, ya, untuk meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan naffatsat, para penyihir-penyihir wanita, ya, yang meniupkan sihirnya fil 'uqad, di umbul-umbul, di jalinan-jalinan, di ikatan-ikatan. Nah, ya, salah satu bentuk penyembuhan dari sihir, ya, jika diketahui tempat penyimpanan sihir itu, maka harus diambil dan dihilangkan, dimusnahkan. Nah, harus dimusnahkan. Ini salah satu sebab kesembuhan. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah, jika tidak mengetahui tempatnya, maka dengan ruqyah. Maka dengan ruqyah. Nah, ada permasalahan yang lain, melakukan nusrah, ya, membatalkan sihir dengan perantaraan dukun yang mengambil bantuan jin. Ini juga ada termasuk dalam pembahasan sihir, ya. Cuma menyinggung untuk menunjukkan bahwa terkadang sihir itu atau seringnya sihir itu diamalkan di saat-saat lalai. Makanya penting untuk seseorang berusaha menjaga dirinya, menjaga keluarganya, seluruhnya banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dan pertolongan Allah, di antaranya menempuh sebab-sebab yang syar'i dengan melakukan ruqyah lidaf'il bala, untuk menangkal atau menolak penyakit. Naam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa meruqyah sebagian sahabatnya. Allahumma rabban nas adhi bil basa washfihi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Ini juga merupakan bentuk ruqyah. Jika kita melihat ada seorang yang sakit, bacakan ruqyah ini kepadanya atau di hadapannya, meminta kepada Allah, Allahumma ya Allah, rabban nas, Rabbnya manusia, adhibil basa, hilangkanlah penyakit yang dideritanya, washfihi, ya Allah sembuhkanlah dia, anta syafi, engkau lah yang maha penyembuh, la shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang engkau berikan, shifa'an la yughadiru saqaman, obat yang tidak melahirkan setelahnya sakit yang lainnya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, beliau biasa membata'awud yu'awidul Hasan wal Husain, meminta perlindungan kepada Allah, ya, untuk Al Hasan dan Al Husain, dua cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, inna abakuma kana yu'awidu biha Ismail wa Ishaq, sesungguhnya ayah kalian berdua, Nabi Allah Ibrahim, biasa membaca ta'wid ini untuk Ishaq dan Ismail alaihimussalatu wassalam. Coba lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam Ahlul Jannah memperlakukan membacakannya kepada Al-Hasan wal Husain. Al-Hasan wal Husain, cucu kedua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh beliau sayyida syababi ahli al-jannah. Keduanya merupakan pemuka dari para pemuda Ahlul Jannah. Demikian pula Nabi Allah Ibrahim, Ismail dan Ishaq alaihimussalatu wassalam, para nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam, dan tentunya merupakan ahlul jannah. Kalau mereka orang-orang yang menjadi ahlul jannah, begini besar perhatian mereka, keselamatan, perhatian terhadap keselamatan mereka, la kita ini min babi aula. Lebih penting juga untuk memperhatikan, jangan menyepelekan. Nah, memberikan keseriusan. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan salah satu bentuk hujranul Quran meninggalkan untuk menjadikannya, ya, sebagai syifa, sebagai obat untuk penyakit dalam bentuk ruqyah. Nah, membaca sebelum tidur kita baca, kemudian untuk memberikan atau meminta perlindungan kepada Allah terhadap diri kita, terhadap anak-anak kita, nah, keluarga kita. Apa doa yang dibaca? A'udzu bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, u'idzukuma. Aku meminta perlindungan untuk kalian berdua, karena yang dibaca untuk dua orang, kalau untuk satu orang u'idzuka, kalau untuk jama' u'idzukum, kalau untuk jama' muannas u'idzukunna bikalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Ya. Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan setiap penyakit yang membahayakan dan setiap penyakit ain, ya, naam, yang bisa membahayakan. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah, diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabatnya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kisah perjalanan safar beliau singgah di sebuah daerah kaum Arab, lalu meminta untuk dijamu, mereka tidak menjamunya, ya. Nah, karena dalam kondisi lapar, akhirnya mereka menginap di sebuah tempat di tepian. Tiba-tiba terdengar kabar pemuka kaum dari kampung tersebut tersengat kalajengking atau hewan berbisa. Mereka datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabat untuk meminta apakah ada obat ataukah orang yang meruqyah. Lalu kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu pun meruqyah mereka dengan, ya, mempersyaratkan ataukah menyebutkan imbalan, karena sebelumnya mereka tidak dijamu padahal mereka sudah meminta untuk dijamu dalam kondisi mengharapkan untuk dijamu dalam kondisi mereka dalam keadaan safar, namun ditolak, maka meminta upah. Setelah membaca, beliau membaca suratul Fatihah, ya, na'am, ya, faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an, beliau kemudian membaca suratul Fatihah ummul Qur'an, wa yajma' buzaqahu wa yadfil wa yadfulu, lalu kemudian beliau kumpulkan ludahnya, lalu kemudian beliau tiupkan, ya, berikan pada luka tersebut, fabaro'a, lalu kemudian luka itu sembuh, ya, na'am. Lalu kemudian mereka membayar dengan beberapa ekor kambing. Kata para sahabat, la na'khudhu hatta nas'ala Nabi SAW. Kami tidak akan belum mengambilnya sampai kami bertanya terlebih dahulu kepada Nabi SAW. Kemudian ketika bertanya kepada Nabi SAW, Nabi SAW tersenyum, tertawa, menunjukkan beliau menyetujuinya. Beliau berkata, wa ma adraka anna ruqyah. Bagaimana bisa engkau tahu bahwa itu ruqyah? Suratul Fatihah bisa dibaca untuk meruqyah sakit seseorang. Ada orang sakit, baca suratul Fatihah untuknya. Nah, kembali kepada keyakinan. Nah, fakhudhuha wadribu li bisahmin. Beliau kuatkan, ambil. Silakan kalian mengambil, ya, imbalan tersebut dan jadikan aku memiliki saham padanya. Pembagian tersebut. Ia ini menunjukkan takrir. Para sahabat sangat senang ketika Nabi SAW ikut terjun di dalamnya, ya, karena untuk menunjukkan semakin menyetujui perkara tersebut. Ini khawani fiddin azani wa azakumullah, beberapa riwayat yang diriwayatkan dari Nabi SAW, demikian pula amalan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang menunjukkan tentang dibolehkannya ruqyah tersebut. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan menyebutkan kriteria. Kalau tadi kriteria ruqyah yang syar'iyah, sekarang kita butuh mengenal atau mengetahui kriteria yang sepantasnya ada bagi ataukah terhadap atau untuk seorang yang meruqyah. Nah, pertanyaan yang pertama ini terkandung padanya kriteria atau sifat seorang yang meruqyah. Hendaknya dia ikhlas, dia jujur dan seterusnya. Sehingga kita butuh kumpulkan di satu kumpulan untuk kemudian kita bisa berusaha untuk memahaminya. Wallahu taala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji, biidznillah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.